Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum ma ba'd. Qala Syekh rahimahullah, humul ladzina yaqulun la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfadu. Mereka lah orang-orang yang mengatakan, janganlah kamu berinfak kepada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah, hatta yanfadu, sampai mereka bubar pergi dari beliau. Walillahi khazainu samawati wal ard, padahal milik Allah lah, kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Walakinnal munafiqina la yafqahun, semua yang ada di dalam langit dan bumi ini adalah milik Allah. Yaqulun, mereka juga mengatakan, la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'z minha al-adl. Kalau kita pun sudah kembali ke Madinah, kita akan, nah, orang yang mulia akan mengeluarkan orang yang rendah dari Madinah. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Padahal kemuliaan Allah lah, kemuliaan itu dan milik Rasulnya serta orang-orang yang beriman, akan tetapi orang yang munafik itu tidak mengetahui. Qala Syekh rahimahullah tentang wa hadza min syiddati adawatihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Ini menunjukkan tentang betapa besarnya, kerasnya permusuhan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Begitu inginnya mereka kaum muslimin itu bubar dan meninggalkan negeri mereka. Begitu inginnya mereka Rasulullah SAW pun binasa ataupun keluar dari negeri mereka. Lamma ra'au ijtima'u ashabi, ketika mereka melihat berkumpulnya, bersatunya para sahabat Rasulullah SAW, wa atilafihim, kerukunan mereka, wa musara'atihim fi mardati Rasul SAW, dan segeranya mereka di dalam mengharapkan keridhaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segala cara, dan membuat mereka iri dan dengki. Qalu bizamihim al-fasid, mereka berkata dengan menurut sangkaan mereka yang rusak, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfadu, jangan kamu membelanjakan, jangan kamu berikan, jangan kamu berinfak, memberi nafkah orang-orang yang berada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum bizamihim, karena menurut mereka, laula amwalul munafiqin wa nafaqatuhum alaihim, kalau bukan karena harta orang munafik, dan kalau bukan karena yakni nafkah mereka, yakni mereka memberikan sumbangan, mereka membantu, mereka memberi tempat, lamma jitama'u fi nusrati dinillah, tidak mungkin mereka bersatu yakni menolong agama Allah. Wa hadha min ajabil ujab, ini adalah salah satu di antara keanehan mereka yang paling aneh. An yadda'i haula'il munafiqun, yakni orang-orang yang munafik itu mengaku-ngaku, yakni alladzina hum ahrasun nasi ala fudlanid din, yang mereka itu padahal sesungguhnya adalah orang-orang yang paling antusias. Ini orang-orang munafikin, ini merupakan adalah orang-orang yang paling semangat untuk merendahkan agama. Ini sifat mereka. Dan dari ayat ini salah satu di antara sifat mereka, yaitu orang yang paling antusias, orang yang paling semangat untuk merendahkan agama adalah kaum munafik, yang dikatakan yang munafik akbar yang dikatakan oleh Allah fi darkil asfal minan nar. Dan mereka adalah orang yang paling semangat fi aziyatil muslimin, untuk menyakiti kaum muslimin, tidak hanya fisiknya tapi juga pemikiran jiwa mereka, menyakiti hati, artinya membuat mereka yakni tertekan, yakni di gangguan-gangguan yang sifatnya material maupun yang moral. Mithlu hadhihi ad-da'wah, seperti dakwaan-dakwaan ini, pengakuan-pengakuan ataupun ucapan-ucapan mereka, allati la taruju illa ala man la ilma lahu bi haqa'iqil umur, yang sesungguhnya dakwaan-dakwaan mereka, pengakuan-pengakuan mereka ataupun ucapan-ucapan mereka itu tidak akan laris, tidak akan berlaku kecuali pada orang-orang yang tidak punya ilmu tentang hakikat masalah yang sebenarnya tentang mereka. Jadi ucapan-ucapan orang-orang munafik di zaman ini yang ada sekarang di tengah-tengah kaum muslimin itu hanya laris bagi pada orang-orang yang tidak punya ilmu. Nah, berlaku ini menjadi artinya mereka akan menerima menelannya mentah-mentah. Ya. Nah, ucapan-ucapan tersebut yang mereka kira itu sebagai sesuatu yang baik, yang bermutu, yang bernilai. Qala wa li hadza qala Allah taala raddan li qaulihim. Oleh karena itulah Allah berfirman membantah ucapan-ucapan mereka. Walillahi khazainus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah sebetulnya perbendaharaan langit dan bumi. Fa yu'ti rizqa may yasha. Maka Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa yumatti'uhu may yasha wa yamna'uhu may yasha. Dan Allah menghalangi rezeki itu dari orang yang Allah kehendaki. Jadi bukan karena orangnya yang dilihat oleh Allah, tapi memang itu adalah kehendak Allah. Ada yang sempit, ada yang lapang. Wa yassirul asbaba liman yasha. Dan Allah mudahkan sebab-sebab itu, sebab-sebab mendapatkan rezeki ataupun sebab-sebab kepada kebaikan, nah, kepada untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Begitu pula dengan yakni hal-hal yang sifatnya kesulitan, nah, kesesatan, ada sebab-sebabnya. Nah, dan itu juga ada pada diri orang tersebut ketika dia mungkin berpaling pertama kali, nah, yang dia dicerdik yang, nah, digiring dia kepada hal-hal yang menyusahkan dia. Wa yu'assiruha ala man yasha. Dan Allah permudah, berikan kesulitan pula kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dia sulit untuk mendapatkan rezeki, dia sulit untuk mendapatkan hidayah. Itu adalah kehendak Allah tahta masyiatillah. Maka ketika orang itu mendapatkan kenikmatan berupa hidayah, berupa iman, yakni taufik untuk mengamalkan ilmu dan amal imannya, maka itu adalah murni karunia Allah. Kalau tidak, maka itu sesungguhnya adalah kerukunan, yakni keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qawluhu walakinnal munafiqin la yafqahu. Akan tetapi orang-orang munafikin itu tidak memahami. Yani falidzalika qalu tilkal maqal. Karena itu pula mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang demikian. Jadi seolah-olah mereka yang menyanyiakan yang membuat menjadi sebab utama yakni berdirinya ataupun majunya Islam ataupun yakni mereka orang-orang muhajirin itu yakni bisa membela agama Allah. Allati madmunuha, yang kandungan dari ucapan-ucapan mereka itu, anna khazaina rizqi fi aidihim. Seolah-olah kandungnya ini simpanan rezeki untuk manusia itu di tangan mereka, tahta masyiatihim, menurut kehendak mereka, kapan mereka mau memberikan, kapan mereka mau menahan, itu terserah mereka, sehingga mereka mengatakan ucapan-ucapan yang seperti itu. Qala wa yaqulun la yarja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adl. Nah, ini juga ucapan-ucapan mereka menunjukkan baik kedengkian mereka juga dan kedangkalan pikiran mereka. Wa dhalika fi ghazwatil Muraisiyah. Dan itu terjadi dalam perang Muraisiyah. Hina sara baina ba'dil muhajirin wal ansar ba'd kalam. Ini timbul percekcokan. Ini namanya manusia. Sahabat muhajirin dan ansar ribut, bertengkar. Salah seorang dari mereka memanggil ya lal muhajirin, yang satu menyatakan ya lal ansar, dalam keadaan mereka berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu mulai hampir keributan, kemudian direlai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilerai oleh Rasulullah, kemudian mereka berdamai. Ini berkatalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, bahwa nanti apa namanya, kalau kita sudah sampai di Madinah, orang yang mulia, dia merasa dirinya dia mulia, nah, dia akan mengusir orang yang rendah, ini Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi bahkan sebelum itu ternyata diketahui oleh anaknya sendiri. Nah, oleh anaknya sendiri, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia lebih dahulu masuk ke dalam kota Madinah dan menghalangi ayahnya. Wallahi, engkaulah yang paling rendah, tidak boleh kamu masuk sebelum Rasulullah masuk. Akhirnya, Rasulullah lebih dahulu masuk. Ke kota Madinah baru, dia dihalangi oleh putranya sendiri. Nah, qala rahimahullah. Sahina sara baina al-muhajirin wal ansar ba'dul kalam kadrun khawatir. Yang mengeruhkan pikiran. Zahara hina idzin nifaqul munafiqin. Muncul ketika itu kenifak, kepalsuan, kedustaan, kepura-puraan kaum munafikin. Nampak dari ini apa namanya tindakan dari ucapan mereka wa azharu ma fi nufusihim, mereka pun memunculkan apa yang ada di dalam hati mereka. Wa qala kabiruhum Abdullah bin Ubay bin Salul ma mithluna wa mithlu haula'i ya'ni muhajirin illa kama qala fa'il ghadna kalbak ya'kulka. Ini perumpamaan kita dengan orang-orang muhajirin ini menurut dia itu seperti perumpamaan dalam bahasa Arab, beri makan anjingmu pasti dia akan makan memakanmu. Seperti itu ungkapan mereka, ungkapan dia. Nah, ini didengar oleh Rasulullah, sampaikan kepada Rasulullah. Dan kemudian terucap lagi ucapan yang tadi, wa qala la iraja'na ilal madinati la yukhrijanna al azmi min hadan bisa mihi, dia mengira bahwa annahu huwa wa ikhwanuhu min al munafiqin al azun. Al-Azawun. Nah, mereka menurut dia bahwa dialah dan saudara-saudaranya dari kalangan munafikin itulah yang mulia. Sampai akhirnya putranya sendiri menghalangi dia untuk masuk ke dalam Madinah sebelum Rasulullah SAW masuk. Qala wa anna Rasulullah SAW man ma'ahu humul adallun. Menurut mereka Rasulullah dan sahabat-sahabat yang bersama beliaulah orang-orang yang rendah. Nah, ini etikat dan keyakinan-keyakinan mereka sehingga mereka pandi dikatakan oleh Allah fidzarkil aswad minan nar, bukan sekadar ucapan-ucapan yang dusta, pengkhianatan, perbuatan-perbuatan yang khianat, curang ataupun jahat dalam bertikai atau menyelisih janji. Itu hanya nifat amali yang mungkin itu pada diri seorang mukmin ada dan itu menunjukkan khisal kerendahan, yakni akhlak perilaku dia, tapi tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Adapun mereka munafikin yang dikatakan adalah fidarkil asfal minanna, punya keyakinan-keyakinan yang rusak seperti ini. Batin mereka sudah tidak diliputi oleh kejujuran, kebencian yang ada, kebencian terhadap Islam, kebencian terhadap kaum muslimin, kebencian terhadap pribadi Rasulullah SAW. Bahkan diceritakan dalam perang Tabuk, nah ketika Rasulullah mengambil jalan yang mendaki di bukit-bukit, mereka orang-orang munafikin menutup wajahnya dan kemudian berusaha mendekati rombongan Rasulullah. Dan Rasulullah ketika itu bersama Hudzaifah bin Yaman dan Ammar bin Yasir meminta, yakni apa namanya, Rasulullah perintahkan kepada beliau berdua, sahabat ini berdua, untuk menghalau kuda-kuda yang dibawa oleh orang-orang munafikin yang ternyata dikenal juga oleh Hudzaifah bin Yaman. Kemudian Rasulullah menyebutkan keinginan mereka. Ini kalau mereka sudah memepet Rasulullah, jatuh ke dalam jurang, mati, itu dengan alasan terjatuh dari jalan. Ini mereka tidak punya alibi untuk yakni membela diri, bukan mereka yang membunuh. Nah, tapi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberitahukan kepada Rasul-Nya sifat mereka. Nah, ini makar mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Mereka berusaha bagaimana caranya supaya Islam itu padam dan bagaimana kaum muslimin itu berkurang kemudian musnah. Qala wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ma'ahu muladallun wal amru bi aksi ma qala hadha al munafiq, padahal urusannya justru sebaliknya. Ini melawan dari yang dikatakan oleh munafik tersebut. Fali hadha qala Allah taala, oleh karena itu Allah mengatakan walillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Oleh karena itu Allah mengatakan milik Allah lah kemuliaan tersebut. Milik Allah kemuliaan ini, kejayaan dan kemenangan juga milik Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Fahumul a'izza, mereka lah sesungguhnya orang-orang yang mulia, mereka lah sesungguhnya orang-orang yang menang. Wal munafiquna wa ikhwanuhum minal kufar humul adilla, dan orang-orang munafikin serta saudara-saudara mereka dari kalangan orang-orang kafir lainnya, baik itu ahlul kitab ataupun musyrikin, mereka itulah orang-orang yang rendah. Qauluhu walakinnal munafiqin la ya'lamun, tapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui. Madzalika fa'nam, tidak mengetahui kenyataan tersebut. Falidzalika za'amu annahum la'izza, karena tidak mempunyai ilmu, karena mereka tidak memahami, mereka mengira bahwa mereka lah yang mulia, mereka lah yang perkasa, mereka lah yang menang. Nah, apalagi merasa dirinya banyak kawannya, banyak ini pendukungnya, baik dari kalangan mereka munafikin itu sendiri berapa ratus orang, juga di dalam kota Madinah dan di luar Madinah dari kalangan orang-orang kafir, merasa itu adalah teman-teman mereka. Demikian pula di kalangan munafikin yang di zaman kita, mereka mengira punya banyak pendukung dan sehingga punya kekuatan, merasa punya kelebihan dan kemenang, sekuatnya ini kemuliaan. Iltiraran bimahum alaihi minal batil, tertipu dengan kebatilan yang ada pada mereka. Wallahu a'lam. Misalnya ini sifat-sifat munafikin. Ini apa yang diterangkan oleh beliau? Ini hal-hal yang sifatnya batin yang tersembunyi dalam jiwa-jiwa orang-orang munafikin, yang mereka itu merasa berat, merasa benci terhadap aturan-aturan Allah. Itu menandakan ke mereka punya sifat dan watak orang-orang munafikin. Wallahu a'lam bishawab. Sayyidina Subhanallah.